warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah guna talabul ilmi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah dari majlis kita ini. Kita akan melanjutkan dalam membaca kitab Lamuddurul Manthur sampai, ada yang mencatat nomor berapa? Masya Allah. Nomor 521. Kita ulangi kembali nomor yang terakhir. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa man kana muhsinan lidh-dhanni bihim wad'a annahu lam ya'rif halahum 'urif halahum fa in lam yubayyinhum wa yadhhar lahum al-inkar wa illa ulhiq bihim wa ju'ila minhum. Berkata Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa pada jilid yang kedua halaman 133, barang siapa yang bersangka baik kepada ahlul bid'ah dan dia mengaku belum tahu ternyata dia adalah ahlul bid'ah, maka beritahukan kepadanya tentang ahlul bid'ah itu. Kemudian apabila dia ternyata tidak meninggalkan ahlul bid'ah itu dan juga tidak ada pengingkaran terhadap ahlul bid'ah tersebut, maka gabungkanlah dia kepada ahlul bid'ah tadi dan jadikanlah dia termasuk bagian dari ahlul bid'ah tersebut. Ini ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita telah masuk pada bab yang ke-36 dalam kitab Lamiddurul Manthur yang berkaitan tentang hukmus salafi alal mar'i biqarinihi wa mamsyah, bahwa para salaf menghukumi seseorang adalah dengan dilihat siapa yang menjadi teman dekatnya. As-salaf, para sahabat Nabi, para tabi'in dan para ulama menghukumi seorang itu dilihat dari teman dekatnya. Contohnya umpamanya, si A ini orang yang soleh atau bukan. Penilaian ini, wahai kaum muslimin, jangan tanyakan kepada dia. Kalau dia ditanya, kamu orang yang soleh atau tidak sih? Ya dia akan mengatakan, saya orang yang soleh. Jangan. Tetapi lihatlah siapa yang menjadi teman-temannya. Karena dia akan cocok dengan teman-temannya. Seorang itu ahlu sunnah atau ahlu bid'ah. Maka tanyakanlah kepada siapa? Kepada orang yang mengenal teman-temannya. Si fulan ini berteman dengan siapa? Si fulan ini bergaulnya dengan siapa? Oh, ternyata berita yang masuk dan memang terbukti si A ini bergaul dengan ahlul bid'ah. Maka dia pun termasuk dari bagian ahlul bid'ah tersebut. Bisa dipahami hadirin? Ya. Nah, Syekh Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, barang siapa yang berhusnudzon kepada ahlul bid'ah, ya, seorang masih berhusnudzon kepada ahlul bid'ah, husnudzon ini menyebabkan masih bergaul bersama mereka, masih mendatangi majlis taklimnya, karena berdasarkan apa? Husnudzon. Dan ternyata dia pun ketika ditegur, dia mengaku, oh, saya tidak tahu kalau ternyata si A itu al-bid'ah. Ya maaf-maaf, saya tidak tahu. Ada tidak orang yang seperti ini, kaum muslimin? Ada. Ada. Mengaku, saya tidak tahu kalau ternyata dia sesat. Selama ini saya bergaul dengan dia, selama ini saya belajar dengan dia, selama ini saya taklim bermajlis dengan dia, tapi saya tidak tahu. Nah, kalau kamu dapati ada orang yang semisal ini, maka kata Imam Ibnu Taimiyah, urif halahum, beritahukan kepada dia tentang kondisi orang yang sedang dibicarakan tadi, yang dia berhusnudzon kepadanya, yang dia mengatakan, maaf saya enggak tahu, kasih tahu. Kamu tadinya enggak tahu ya? Saya kasih tahu kamu bahwa si A ini ahlul bid'ah. Terbukti dia memiliki pemikiran sesat, terbukti dia begini begini begini, orang ini sesat. Kasih tahu kepada dia tentang si A itu. Bisa dipahami hadirin? Iya. Maka setelah engkau beritahukan kepada orang yang sedang diajak bicara ini tentang ahli bid'ah yang selama ini masih dia bergaul dan mengambil ilmu ke sana, lihatlah dua hal. Yang pertama, kata beliau, jikalau orang ini setelah diberitahu kok tidak kunjung meninggalkan ahlul bid'ah tadi, atau yang kedua, tidak muncul darinya bentuk pengingkaran terhadap ahlul bid'ah tadi, maka ulhik bihim, gabungkan orang ini dengan mereka, jadikan orang ini termasuk bagian dari mereka ahlul bid'ah tadi atau tersebut. Bisa dipahami hadirin? Ya. Alangkah banyaknya orang-orang yang semisal ini, wahai kaum muslimin. Ya. Orang yang sebenarnya dalam hatinya itu sudah ada penyakit. Penyakit yang berupa kecondongan kepada tokoh ahlul bid'ah. Sudah ada rasa simpatik kepada tokoh tersebut. Padahal sudah dengar dia, tokoh yang dia senengi ini bermasalah. Terbukti memang masalahnya. Ini dia. Terbukti Ini buktinya. Tapi karena memang dia memiliki kecondongan ke sana, dia tutup telinga, tutup mata. Biasanya kayak gitu. Enggak mau dengar, enggak mau lihat. Begitu ada yang negur, "Ahi, afwan, antum kok masih ikut majelisnya si A?" "Loh, ada apa si A?" Pura-pura tidak tahu dia. Ya. "Oh, saya enggak tahu. Selama ini saya pikir dia baik-baik saja. Saya enggak tahu ini." "Nah, ya sudah. Kalau kamu belum tahu, saya kasih tahu. Bahwa si A ini adalah orang yang bermasalah. Si A ini dia belajar kepada al-bid'ah dan menokohkan al-bid'ah. Si A ini pengikutnya ahlul batil dari kalangan ikhwal muslimin ataupun sururiyah." "Ya. Tahu kamu sekarang?" "Ya, saya tahu. Jazakallah khair, terima kasih diingatkan." Dia begitu bahasanya. Padahal sudah ada dalam hati dia memang penyakit yang dia sembunyikan selama ini. Etok-etoke. Orang ngerti. Ngerti etok-etoke, Pak? Ya, etok-etoke. "Aduh, Jan. Aku afan banget. Anu orang ngerti." "Ya, wis. Dikasih tahu." Begitu sudah dikasih tahu, secara ilmiah, bukti-bukti, ya, maka ditunggu orang ini bersikap apa setelah diberitahukan. Apakah langsung mengambil sikap menjauhinya, atau muncul dari dia sikap pengingkaran kepada dia tokohnya yang dia selama ini belajar kepadanya karena ada bid'ahnya, atau dia diem bahkan semakin menampakkan kecondongannya ke sana. Dua kemungkinan. Kalau kemungkinan pertama, setelah diberitahu, dia kemudian, "Alhamdulillah ya akhi, jazakallah khair. Saya jadi tahu ternyata orang ini bermasalah. Orang ini ternyata ikut jalurnya Ali Hasan Abdul Hamid Halabi. Jalurnya Halabiyah. Oh ya, jazakallah khair. Saya hari ini dan untuk seterusnya tidak akan lagi berhubungan dengannya. Saya akan tinggalkan majlisnya. Saya tidak akan mengambil ilmu darinya." Ini sikap yang baik. Ini sikap yang dimaukan. Karena pertemanan itu bukti. Kalau engkau mengingkari ahlul bid'ah, bukti engkau adalah ahlu sunnah. Tetapi kalau engkau condong dan simpati kepada ahlul bid'ah, itu pun bukti engkau orang yang ahlul bid'ah. Ini dia. Kalau dia memunculkan pengingkaran dengan kalimat, dengan perbuatan, dan meninggalkan majelisnya setelah diberitahu, alhamdulillah. Tetapi kadangkala, karena memang ada penyakit dari awalnya, dan dia sudah tahu berita-berita tentang gurunya yang dia ambil ilmunya selama ini, ternyata dia barisan Halabiyah. Ya, tahu, tapi belum ada yang ingatkan. Jadi pura-pura bodoh saja. Begitu diingatkan, "Ya akhi, antum kok masih bermajlis dengan si A ini? Dia itu adalah turathi. Dia itu pengikut Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi yang sudah dikatakan sebagai mubtadi oleh hay'ah kibarul ulama. Engkau malah ikut dengan dia, talim dengannya. Ya akhi, saya ingatkan engkau. Tinggalkan. Nah, tadinya dia menyangka belum konangan. Paham ini kalimat, Pak? Saya pakai kalimat konangan. Kayak maling bae, Pak. Ya, dia pikir tadinya belum ada yang tahu. Ada mayem saja. Begitu sudah ada yang tahu, "Lah, san gawe. Ya, men. Panjen aku simpati ke mengkae. Bablas san gawe, Pak, wonge." Ngerti bablas? Oh, pancen gewong penyakitan. Selama ini dia berusaha menutup-nutupi malah konangan. Dia merasa, aku sekonangan ge. Wah, lah san gawe bae lah. Maka kata beliau, kalau orang yang sudah diberitahu kondisi alul bid'ah, kok tidak menimbulkan dua hal ini? Pertama, memisahkan, menjauhi ahlul bid'ah yang diingatkan, yang diperingatkan. Atau memunculkan bentuk pengingkaran, tidak kunjung melakukan dua hal ini, atau salah satu di antara dua hal ini, maka Ibnu Taimiyah mengatakan, gabungkan orang ini bersama mereka, hati-hati engkau darinya, dia membawa syubhat, akan menggerogotimu. Paling minim dia akan mengatakan kepadamu dan teman-temanmu, ya memang saya masih ngaji ke sana karena saya dapati di sana kebaikan-kebaikan. Ha, syubhat. Ya. Yang berikutnya, syubhat berikut yang sering kita dengar adalah ngaji gedu aja guru mengsiji tok. Kaya orang ngerti kuat dunia luas, ciput duniamu. Syubhat lagi. Yang berikutnya lebih lagi. Ulama itu bukan hanya Syekh Robik tok. Syekh Robik itu salah satu, ulama itu banyak dan enggak semuanya sepakat dengan Syekh Robik. Jadi jangan sok taklid sama Syekh Robik lah. Ulama itu banyak, syubhat lagi. Syubhat satu enggak bisa jawab, dua enggak bisa jawab, tiga lebih nemen lagi. Akhirnya kamu pun bingung nganah, ngeneh-ngeneh nganah. Aduh. Kata Imam Ibnu Taimiyah, orang yang seperti ini sudah tinggalkan, jauhi, dia ada penyakitnya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Qala al-Imam Ibnu Aun, man yujalisu alal bid'i ashaddu alaina min ahlil bid'i. Berkata Imam Ibnu Aun, orang yang duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah itu lebih mengerikan, lebih berbahaya daripada ahlul bid'ahnya. Daripada ahlul bid'ahnya. Seperti yang tadi kami sampaikan di atas ketika memberikan contoh ucapannya Al-Imam Ibnu Taimiyah. Seorang yang berada di tengah-tengah kita, bergaul bersama kita, tetapi dia masih mengambil ilmu kepada ahlul bid'ah. Ya. Orang ini pengaruhnya lebih berbahaya daripada ahlul bid'ahnya. Karena kalau kepada ahlul bid'ahnya, kita langsung bisa menyikapi, meninggalkan dan tidak mau mengambil ilmu dari ahlul bid'ahnya. Tetapi orang yang masih, yang semisal ini dia, yang masih bersama kita, tapi juga ke sana, ini lebih bahaya dalam menyuntikkan syubhatnya, dalam membuat ragu, melemahkan kekokohan di atas sunnah. Dalam hal ini membenci bid'ah itu bisa rapuh gara-gara orang ini. Orang ini yang saya maksudkan adalah orang yang masih bermajlis dengan ahlul bid'ah, tetapi dia pun masih bergaul dengan kita. Ya. Kadang kita tidak bisa menyikapi dengan tegas kepada orang yang model seperti ini. Dalam keadaan kita sudah bisa menyikapi tegas kepada ahlul bid'ahnya. Siapa sih ahlul bid'ah itu? Contohnya pengikutnya Al-Halabiyah. Mau disebut nama? Halabiyah. Sudah jelas. Tapi orang ini bahayanya masih bergaul dengan kita. Masih berinteraktif dengan kita. Masih ngobrol-ngobrol dengan kita. Di mana dia sangat mudah sekali menyampaikan hal-hal yang rancu-rancu. Maka beliau mengatakan, seorang yang bermajlis dengan ahlul bid'ah itu lebih mengerikan daripada ahlul bid'ahnya. Bisa dipahami hadirin? Qala Hammad ibn Zaid rahimahullah, qala li Yunus, Ya Hammad, inni la arshaba ala kulli halatin munqiratin wala ayasa min khairihi hatta arahu yashubu sahiba bid'atin fa'indaha a'lamu annahu qad ataba. Berkata Hammad ibn Zaid kepadaku, ya, qala li Yunus, berkata Yunus kepadaku, kata Hammad, misalkan gurunya Yunus, wahai Hammad, sesungguhnya aku apabila melihat seorang pemuda, ya, yang dia mengingkari kemungkaran-kemungkaran berupa kesyirikan, kekufuran, kebidahan, kemaksiatan, maka aku sangat mengharapkan kebaikannya. Aku mendapati seorang bersikap tegas kepada kebidahan, saya mengharap kebaikan dari orang ini. Bersikap tegas kepada kesyirikan, kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, dia menyikapi itu semuanya dengan sikap tegas. Aku sangat berharap akan kebaikan orang ini. Bisa dipahami kalau menyatakan ini, kaum muslimin? Ya. Kenapa? Karena dia menyikapi dengan tegas akan kesyirikan, karena dia berpegang dengan tauhid. Dia bersikap tegas kepada ahlul bid'ah karena dia berpegang dengan kuat terhadap sunnah. Dia mengingkari kemaksiatan dan ahlul maksiat karena dia orang yang taat kepada Allah. Maka orang yang semisal ini diharapkan kebaikannya. Tetapi kata beliau, hatta rahu, sehingga kalau seandainya aku satu hari menjumpai pemuda, seorang pemuda, yusahib sahib bid'ah, seorang pemuda bergaul dengan ahlul bid'ah, maka kata beliau, sungguh di saat itu aku tidak mengharapkan lagi kebaikannya. Sungguh dia telah binasa karena faktor pergaulannya. Kita kembali kepada judul bab. Judul bab yang sedang kita baca adalah apa? Hukum para salaf terhadap seseorang dilihat dengan teman dekatnya. Siapa yang menjadi temannya, maka dia itu akan sama dengan temannya. Kalau ada seorang pemuda, seorang yang masih bersemangat dalam beragama, memiliki semangat religius, semangat beribadah, tetapi bergaulnya dengan ahlul bid'ah, waduh, sudah gak bisa diharapkan. Kalaulah dia semangatnya di atas bid'ah, untuk apa pemuda yang semisal ini hampir-hampir tidak lagi bisa kita harapkan kebaikannya. Kalau dia nanti menjadi orang, menjadi tokoh, ya tokohnya ahlul bid'ah, karena dia dari semenjak remajanya bergaul dengan ahlul bid'ah. Dari sini kita mengambil hikmah atau faedah bahwa pergaulan itu sangat berpengaruh. Pergaulan itu sangat memiliki dampak pada diri seseorang. Pergaulan itu, ya kaum muslimin, bisa merubah yang tadinya ahlus sunnah menjadi ahlul bid'ah. Pergaulan yang tadinya muslim bisa berubah menjadi kafir karena faktor pergaulan, pertemanan salah dalam menjadikan orang sebagai sahib merubah. Karena itu bab ini penting bagi kita untuk kita bisa istiqamah di atas sunnah. Maka kita mengambil faedah besar harus menjaga yang namanya apa? pertemanan, pergaulan. Kita duduk bermajelis dengan siapa? Kita bergaul dengan siapa? Karena cerminan diri kita adalah teman-teman kita itu. Adapun kalau dalam urusan duniawiyah, dagang dengan orang yang entah berantah, rusak, kita kulakan dagangan atau kita beli dagangan atau kita bekerja dengan orang yang rusak. Rusak agamanya, rusak akhiratnya, rusak dunianya, rusak. Sebatas kepentingan duniawi, selesai ya selesai. Kita beli, sudah notanya berapa, bayar, selesai sudah. Yang semisal ini tidak mengapa. Karena Nabi kita alaihi salatu wasalam juga bertransaksi dengan orang-orang yang non-muslim. Berdagang dengan kaum Yahudi. Tijarah dengan orang kafir. Tidak mengapa. Semata itu saja. Jangan dijadikan teman. Jangan sering-sering sharing. Tukar pikiran. Rembukan yang berlalu. Jangan. Sudah datang, selesai urusan. Pas kebetulan dagangannya antum yang jual orang Chinese umpamanya, ya, orang yang non muslim, ya sudahlah, saya butuh dagangannya, tok, dah selesai, boleh. Tetapi jangan dijadikan sebagai apa? Teman yang memiliki keakraban lebih. Karena kalau engkau bergaul bersama mereka-mereka, ya tentunya engkau mengaca cerminanku mereka ini. Kok bisa ya saya akrab sama mereka-mereka ini ya? Pancen aku pada baik. Nah ini dia. Pancen pada baik lah. Kenapa? Karena teman itu adalah berpengaruh terhadap jiwa kita. Sebagaimana sabda Nabi yang telah beliau setelah kita baca. Al-arwahu junudun mujannadah. Yang namanya jiwa itu bagaikan tentara. فَمَا تَعَرَفَ مِنْ اِخْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَ اِخْتَلَفَ. Apa saja yang dicocoki akan ketemu jiwa itu. Tetapi apa saja yang tidak sama ya tidak akan ketemu. Kita kok bisa bergaul sama mereka-mereka ini ya? Oh berarti anak cocoke. Cocok dalam hal apa? Ternyata cocok dalam hal suka dengan sebuah kemaksiatan. Maka cepat-cepat cabut diri darinya. Qala Abul Faraj Asy-Syirazi rahimahullah min ashabi Ahmad. Berkata Abul Faraj Asy-Syirazi, beliau adalah salah satu di antara murid-muridnya Imam Ahmad bin Hanbal fi kitabih At-Tabsirah. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, ditulis dalam kitab muridnya ini, إذا رأيت الرجل أطيد رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجه وإذا رأيته مع أصحاب البدع فليأس منه فإن الشاب على أول نشوئه. Berkata Abu al-Faraj Asy-Syirazi, berkata Imam Ahmad ibn Hanbal. Belum menukilkan ucapannya Imam Ahmad bin Hanbal. Apabila engkau melihat seorang remaja atau seorang pemuda, awwala ma yansha'u, pertama kali dia tumbuh, tumbuhnya di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka farjuh, maka hendaknya engkau menaruh harapan besar kepada orang tersebut. Ini. Wa idza ra'aitahu, namun apabila engkau melihat pemuda tersebut bergaulnya bersama ahlul bid'ah, maka hendaknya engkau putus asa darinya. Artinya putus asa yang dimaukan adalah apa? Engkau tidak lagi menaruh harapan kepadanya. Ini. Engkau susah. Apa yang diharapkan dari seorang pemuda yang hidup dan berkembang di kalangan ahlul bid'ah. Hampir-hampir sudahlah kita tidak bisa lagi menaruh harapan apapun kepada pemuda yang semisal itu. Ini. Fana syaba, karena sesungguhnya namanya seorang pemuda, ala awalin usyihi, itu tergantung pada awal perkembangan dia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, perhatikan hikmah yang bisa kita ambil dari ucapan beliau ini adalah bahwa anak-anak kita, putra dan putri kita yang kita sekolahkan di pondok-pondok ahlu sunnah, di mana ustadz-ustadznya itu terpercaya secara akidah, secara ibadah, manhajiah, ilmiah dan amalan, kita sekolahkan di sana. Apa tujuannya ya kaum muslimin? Kalau seandainya ada orang yang mengatakan, anakku ingin untuk menjadi seorang ustadz, yani saya kepengen anakku menjadi seorang ustadz, tujuan yang mulia, mudah-mudahan tercapai. Ada yang mengatakan, mudah-mudahan anakku jadi seorang yang soleh dan salihah di masa akan datang, tujuan yang mulia. Dari sekian banyak tujuan-tujuan, hikmah dan manfaat kita menyekolahkan putra-putri kita di pondok ahlus sunnah adalah apa yang kita baca kali ini. Yani anak kita ketika tumbuh di dunia pendidikan ahlus sunnah ini akan berpengaruh di masa yang akan datang. Kita banyak menaruh keharapan kepada putra-putri kita. Harapan itu bisa menjadi seorang ustadz di masa yang akan datang, menjadi orang yang membawa ilmu, menjadi orang yang bisa mendakwakan ilmu, menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang saleh salihah. Harapan yang banyak ketika anak kita dari semenjak awalnya tumbuh di kalangan ahlus sunnah. Sehingga kalau antum ditanya apa manfaat memondokkan anak, manfaatnya adalah ini dia jawabannya. Saya kepengen anakku dari semenjak kecil tumbuhnya di kalangan ahlus sunnah secara ilmu dan amalan. Ini dia. Sehingga nanti pada generasi yang akan datang, kita bertambah umur, kalau kita rata-rata sekarang ini 30-an atau 40, 20 tahun ke depan kita 60 ya Pak ya, kita masih ngaji umur 60, 65 masih ngaji, di sekitaran kita sudah banyak umuran 20, 25, 30 putra-putra kita yang keilmuannya lebih baik daripada kita. Maaf-maaf kalau saya ngomong kayak gitu, gak apa-apa ya Pak ya. Wong kita tumbuhnya dari kecil di kalangan apa sih Pak? Syukur-syukur tak sih bisa kayak gitu Pak. Ya kita ini kalau dikatakan salah didik ya, mudah-mudahan Allah memberikan barokah dan ampunan kepada orang tua kita. Ya. Walhamdulillah kita mengenal dakwah. Kita mengenal dakwah dalam keadaan sudah tua. Sehingga kekuatan dan kedalaman ilmu kita sangat apa? Kekuatan dan kedalaman ilmu kita, sebuah ungkapan yang luar biasa, sangat cetek. Kaget dengan sangat dalam lah iya, sangat cetek. Ngajinya jiping, ngaji kuping, tulen metu kelalen. Ya. 20 tahun yang akan datang, di antara kita sudah banyak yang bisa baca kitab. Anak-anak kita Pak, nek dewek si tutup bayar atau bisa baca kitab. Wis 70 tahun nang ngaji ya, ora bisa bayi jiping. Tetapi anak kita di pondok sudah diajari nahwu sorof, diajari tasrifan, diajari mufradat, menyelesaikan sekian kitab, duduk di majlis-majlis alim ahlu sunnah, murid-murid yang sudah berbekal ilmu 20 tahun yang akan datang. Kita tinggal, bukan kita kemudian minder, bukan aku tak namburi bela jadi murid bohong kontrong, tetapi kita bangga, alhamdulillah inilah generasi generasi yang dulu kecil saya masukkan ke pondok-pondok ahlu sunnah. Harapan orang tua besar kepada orang-orang yang semisal ini, kepada anak-anak yang semisal ini, kita akan datang dengan putra kita yang sudah semisal kita sekarang ini ya. Besok akan jadi kisah, Pak. Anakku wis jenggoten ya, kayak bine. Nah, tetapi dari sisi keilmuan anak kita lebih. Dari sisi umur dawat dewek, Pak. Gur dawat tok umure ilmu anak kita. Yang kita maukan dengan ini adalah ini sebagai bentuk keberhasilan juga. Walaupun anak kita mungkin tidak sebagai seorang ustaz, mungkin, tetapi itu sudah sebuah keberhasilan karena dia tumbuh awal mulanya di kalangan ahlu sunnah, menjadi remaja ahlu sunnah, pemuda ahlu sunnah, dewasa ahlu sunnah, menjadi tua ahlu sunnah, punya anak pun ahlu sunnah. Kalau kita awalnya apa, Pak? Awalnya ya dikata oleh bid'ah, mudah-mudahan enggak lah. Ya. Walhamdulillah. Ini yang semisal ini tujuan yang mulia, hikmah faedah manfaat yang besar. Sehingga kalaulah kita dapati putra-putri kita kok tidak jadi ustaz atau ustazah, bukan berarti minder. Itu sebuah keberhasilan. Isi koma anak kita di atas ilmu, sebuah keberhasilan wahai kaum muslimin. Ya, sebuah keberhasilan. Harapan besar kepada putra dan putri yang semisal itu. Kemudian kata beliau, qala Abdullah ibni Syaudab al-Khurasani rahimahullahu taala, min ni'matillah 'ala asy-syabi wal a'jami idza tanassaka ay yuwaffiqa li sahibi sunnah yahmiluhuma 'alayha. Berkata Abdullah ibn Syaudab al-Khurasani rahimahullah dalam kitab Al-Ibana, juga dalam kitab Al-Lalikai Syarusul Itiqad al-Sunnah wal-Jamaah, juga tersebut dalam kitab Talbis Iblis ucapan ini yang sedang kita baca. Min ni'matillahi 'ala asy-syabi wal-'ajami, termasuk di antara nikmat Allah yang besar kepada seorang pemuda dan juga kepada orang yang ajami. Ajami itu apa, Bapak? Orang yang ajam, jamaknya ajam. Orang-orang yang bukan bangsa Arab, kayak kita, orang Asia, ajam kita dari sisi bahasa, dari sisi fisik, dari sisi nasab, bukan orang Arab. Kita orang Jawa, orang Asia. Ya. Kata beliau, termasuk nikmat yang Allah berikan kepada mereka, nikmat yang besar, apabila mereka bisa beribadah dan mendapatkan taufik dengan seorang ahlu sunnah, di mana orang yang ahlu sunnah tersebut membawa mereka kepada sunnah Nabi. Ini termasuk nikmat besar. Yakni, kalau ada seorang pemuda, kenapa kok dikatakan pemuda, Bapak? Karena orang yang masih muda itu kecenderungan hatinya mayoritasnya kepada maksiat. Ini yang namanya pemuda. Syahwatnya, menggebu-gebu. Dia awal mula baligh, mengenal lawan jenis, mengenal dunia yang rusak, kecondongannya ke sana. Sehingga kalau ada kok nom-noman, bahasa kita, wong nom, kok dia bisa mengenal seorang tokoh ahlu sunnah, kemudian dia mengambil ilmu darinya dan beribadah di atas sunnah, ini nikmat besar. Karena kebanyakan para pemuda itu condongnya pada maksiat. Kita bisa lihat di zaman sekarang ini, muda-mudi di zaman sekarang ini, yang ahlul masjidnya dibandingkan dengan mereka-mereka yang tidak pernah ke masjid, lebih banyak mana? Lebih banyak yang tidak pernah ke masjid. Perempuannya yang memakai jilbab, yang taat, menutup aurat, menjaga diri dari kemaksiatan, dibandingkan dengan perempuan yang rusak, yang berpakaian maksiat, bergaul dengan laki-laki, bahkan jatuh pada perzinaan, sangat banyak mereka itu. Sehingga kalau ada bocah nom-noman, kok bisa dia paham agama dari semenjak kecil, terbimbing dengan seorang ahlul ilmi, masya Allah, nikmat besar, nikmat besar. Maka alhamdulillah kalau kita punya anak umuran menginjak baligh 12, 13, kita betul-betul bina rapat-rapat, umur-umur segini lagi angel-angel, diomongi ngeyel, diperintah angel, aduh. Jenengan gada anak sing umur seniku pak? Aku lalu lagi gada anak sing umur seniku, ngerasakna betul ini pak. Jan, ayo alon-alon, alon-alon. Hal-hal yang kadang kita tidak inginkan, bocah kepengin, aduh keburu ya angel teman. Terus, tetapi apa? Bina terus. Jangan pernah bosan. Tempatkan di tempat pendidikan yang ilmiah dan terbimbing dalam amalan, pondok-pondok ahli sunnah, kita masih menaruh harapan. Ini, di saat anak kita 15 masih belajar di pondok, di saat kita melihat anak saudara-saudara kita sekandung umur yang serupa bentina gur TV-an, filman, videoan, HP-an, internetan, sholat biora. Ya. Ini luar biasa. Walaupun juga nu jengkeli anaknya dek pak, tapi ya mending lah jengkeli ini tesi main. Ini masya Allah beliau mengatakan kalau ada nom-noman yang semisal itu, nikmat minallah, nikmat minallah, syukuri. Kemudian kata beliau yang kedua, kalau ada seorang ajami, seorang yang itu ajam, ajam itu apa? Orang asing, bukan berkebangsaan bersuku Arab. Kok dia bisa paham sunnah? Ternyata dia walaupun ajam, nun jauh dari negeri Arab. Di sini berapa kilo pak? Ada yang tahu dari Indonesia ke Mekah berapa kilo? Saya pernah dikasih tahu itu. Karena memang ada orang yang menghitung jarak kita ke kiblat kita sekian ribu kilometer. Atau mungkin jutaan, saya lupa. Atuh banget pak. Tapi kok bisa paham? Bisa mengerti sunnah? Bisa mengerti tauhid? Ini hal yang luar biasa. Padahal bukan bahasanya. Ini bahasa Arab? Ngomongnya bahasa apa pak? Jawa, bahasa Indonesia. Tapi kok bisa paham? Padahal tauhid itu disampaikan dengan bahasa Arab, sunnah itu disampaikan dengan bahasa Arab. Dewek kok bisa? Alhamdulillah. Walaupun bahasa Arabnya belum bisa, tetapi tauhidnya bisa, sunnahnya bisa. Alhamdulillah, hal yang luar biasa. Kalau ada wong Arab pintar lah wong Arab, karuan, pintar bahasa Arab, bahasane pak, bisa kita mengatakan kalimat itu. Tetapi kalau ada orang ajam, bisa berbahasa Arab, oh luar biasa. Orang yang ajam, bahasa kita Indonesia, bangsa kita Indonesia, Asia sekian jauh, kita ternyata mahir membaca kitab gundul, melebihi orang Arab. Karena perlu kami jelaskan bahwasanya bahasa keseharian orang Arab zaman sekarang ini beda dengan bahasa kitab. Kalau bahasa kesehariannya biasa dikatakan bahasa apa? Bahasa pasaran. Ya. Yang bahasa pasaran ini tidak bergrammar, tidak bernahu, tidak bersorof. Antum yang tidak pernah mengenal bahasa Arab, kerja bae nang Saudi, rong wulan bisa ngomong, Pak. Ya. Ngomong kami majikane. Anta wendro, anaruh bet. Apa ini, Pak? Enggak ada dalam kitab. Ini bahasa kasihan. Wendro anta, kamu mau pergi ke mana? Ya. Saya mau ke rumah. Anaruh bet. Gampang kerungu omong nak, sehingga orang Arab tidak semuanya bisa membaca kitab walaupun sehariannya bahasa Arab, karena ini butuh grammar. Ternyata orang Indonesia, Asia Timur misalnya, kita bisa membaca kitab. Masya Allah, nikmat di atas nikmat, ya. Nikmat di atas nikmat, ikhwan. Karena itu beliau mengatakan, syukuri nikmat ini, syukuri nikmat ini. Hah? Yang menjadi pembahasan kita adalah kembali kepada judul bab, bahwa pergaulan itu adalah menentukan siapa kita. Kita walaupun orang ajam, orang yang bukan bangsa Arab, tetapi pergaulan kita dengan ahlul ilmi yang memahami tauhid dan sunnah dengan baik, maka kita bisa mendapatkan pemahaman dari beliau-beliau tersebut, dikarenakan pergaulan kita dengan mereka yang membawa ilmu. Ya, orang Arab walaupun bertempat tinggal di Madinah, di mana di situ tempatnya para ulama, para talibul ilmi banyak, tetapi Allah tidak memberikan nikmat berupa ilmu as-sunnah, tidak paham dia dengan pentingnya ilmu, walaupun dia berkebangsaan Saudi, berbahasa dengan bahasa Arab, tetapi dia tidak paham dengan hal yang semisal ini. Itu terlalu banyak, waikum muslimin. Orang yang pernah tinggal di sana akan tahu ternyata memang semisal itu. Maka kaum muslimin, pergaulan itu penting, ya. Bergaul dalam kehidupan kita dengan ahlul ilmi akan membawa kita kepada ilmu. Kemudian yang berikutnya, qala Ayyub, inna min sa'adatil hadathi wal ajami ayu wafiqahum Allah ta'ala li'alimin min ahli sunnah. Ucapan yang hampir serupa dibawakan dalam kitab Miftahul Jannah, dan juga dalam kitab Al-Lalika'i, ucapan Imam Ayyub As-Sakhtiani. Beliau mengatakan, termasuk dari kebahagiaan bagi seseorang, walaupun dia orang yang ajam, orang yang umurnya masih muda, dan dia apalagi bukan bangsa Arab, termasuk dari kebahagiaan yang Allah berikan kepadanya adalah Allah memberikan taufik kepada dia untuk bergaul dengan orang yang alim, dengan sunnah, yang dengan sebab pergaulan itu dia terbawa kepada sunnah. Ini termasuk kebahagiaan tersendiri. Bisa dipahami hadirin? Ya. Sehingga kalau kita salah dalam bergaul, yang kita kerumuni majlisnya Ahlul Bid'ah, yang kita bercengkrama dengan Ahlul Bid'ah, tokoh kesesatan menjadi idola kita, ya kita pun akan termasuk orang yang sesat. Diakibatkan karena apa? Pergaulan. Kita masuk ke bab baru, bab yang ke-37. Ini asarnya kelamaan, Pak. Ya, artinya kalau dulu-dulu kan jam 3 kurang 10 ya, Pak ya. Kurang 15. Sekarang jam 3 lebih 15. Apa lebih 10? 15. Sehingga talim kita terasa lama. Lama tidak? Lama. Ya tidak mesti sampai jam 3.10 lah. Jam 3 kurang 10 berhenti ya. Di korting. Kita masuk bab yang ke-37. Bab tentang la ghibata lil mukhalifin wa ahli al ahwa'i wal bid'ah. Bab tentang tidak termasuk ghibah, membicarakan orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang menyimpang, wa ahli al ahwa', dan juga tidak termasuk ghibah, membicarakan ahlul ahwa' serta ahlul bid'ah. Tidak termasuk ghibah membicarakan tiga hal ini. Orang-orang yang menyelisihi syariat, ya, dengan terang-terangan. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Dan ahlul bid'ah dibicarakan, itu tidak termasuk ghibah. Ini pembahasan kita wa muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perlu kami sampaikan di sini pengertian dari ghibah. Ghibah itu adalah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, zikru akhaka bima yakrah. Definisi ghibah adalah menyebut-nyebut tentang seseorang yang dia tidak suka untuk disebut-sebut. Menyebut tentang seseorang, saudaramu sekandung atau tetanggamu atau pihak lain, seseorang, ya, engkau menyebut-nyebut tentang seseorang dalam hal-hal yang dia tidak suka untuk disebut-sebut. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, in kana ma aqulu fi, ya Rasulullah, kalau seandainya yang aku katakan tentang orang ini memang betul-betul itu terjadi, maka Nabi mengatakan, faqad ikhtabatta, sungguh berarti engkau itulah yang namanya ghibah. Engkau menceritakan tentang aib saudaramu, tentang aib tetanggamu, betul-betul memang itu terjadi, dia melakukan, tetapi dia enggak suka kalau itu disebut-sebut. Kamu mengatakan kepada orang lain walaupun itu ada pada dia, ya inilah dia yang namanya ghibah. Terus Nabi mengatakan, apabila engkau bercerita tentang saudaramu yang dia tidak lakukan, faqad tabahta, sungguh engkau telah berdusta atasnya. Jadi biasanya ada orang ketika ngerasani, ya, ketika ngerumpi, ngerasani, diingatkan, Mbak, ya, atau Mas, sudahlah enggak usah bicarakan orang lah. Kasihan aibnya dibongkar-bongkar sama kamu, kan jadi orang lainnya tahu. Oh, so enggak apa-apa, dia memang kayak gitu kok. Ini yang namanya ghibah itu, ya itu. Engkau menyebut aib orang lain yang dia lakukan. Kalau engkau menyebut aib orang lain yang tidak dilakukan, engkau berarti ngelemboni. Dosa kamu. Dosanya berlipat-lipat. Di sini yang akan kami maukan adalah dengan menyebut definisi riba ini, berarti kalau ada orang yang melakukan kemaksiatan terang-terangan, dia sendiri membeberkan, dia sendiri mempertontonkan, dia sendiri enggak malu untuk ditonton oleh pihak lain, orang lain, dia sendiri enggak malu, maka membicarakan orang yang semisal ini itu tidak riba. Bukan termasuk apa? Riba. Karena dia sendiri orang yang memang tidak malu untuk disebut-sebut. Bahkan dia sendiri mempertontonkannya. Dia sendiri orang yang malah justru membongkar aibnya. Dalam rangka apa kita berbicara tentang ahlul maksiat? Kita omongi anak kita. Nak, hati-hati dari tetangga kita sebelah sana. Dia itu di samping pencuri narkoba juga. Dia itu juga tukang mabuk. Dia juga tukang judi. Nyata-nyata dia melakukan itu, nak. Ketika anak kita protes, bi, ding riba. Anak kita cerdas. Ya. Gak boleh hibah, bi. Kita kasih tahu, ini bukan hibah. Ini bukan hibah karena definisi hibah menyebut kejelekan orang lain yang dia sendiri tidak suka disebut-sebut. Adapun orang ini terang-terangan mempertontonkan maboknya di pinggir jalan, judinya di pinggir jalan, bermain perempuan dengan perempuan nakal, biasa memboncengkannya dan membawa ke tempat lain. Orang ini memang seperti itu. Tatoan malah seneng dikatakan bedes. Ya. Preman desa. Centeng, ya. Malah seneng. Oh, yus. Saya peringatkan kamu, nak, ini bukan riba. Ini dalam rangka memperingatkan kaum muslimin agar jangan bergaul dengan orang yang rusak ini. Sehingga bukan riba. Tetapi ini adalah memperingatkan nasihat bagi pihak-pihak agar jangan tertular oleh pihak yang rusak ini. Bisa dipahami, hadirin? Ini berkaitan dengan pelaku kemaksiatan duniawi. Ya, ini artinya tidak berkaitan dengan agama. Judi, mabok, narkoba, urusan dia. Adapun kalau ahlul batil, ahlul bid'ah yang terang-terangan membawa pemikiran kesesatan dan dia sendiri mendakwahkannya, dia sendiri mengajarkannya dan merekrut orang untuk jatuh pada kesesatannya, maka membicarakan mereka itu lebih lagi tidak termasuk ghibah selama yang dibicarakan adalah kebid'ahannya, bukan merembet-merembet kepada pribadi dia. Bisa dipahami, hadirin? Kaya ahlul bid'ah, di samping ahlul bid'ah ngerti orang. Katul kaya-kaya, wah, kaya-kaya ini aja, Pak. Ya. Kedawan gagang, Rika. Ya. Jangan, itu urusan dia. Tetapi yang nampak itu yang kita sebut dalam rangka memperingatkan orang dari bahaya kebid'ahannya, dari bahaya kesesatannya, maka dibicarakan ahlul bid'ah itu di depan umum, dan ini bukan riba. Bisa difahami, hadirin? Beberapa da'i-da'i sururiyah, da'i-da'i ikhwan muslimin, da'i-da'i jamaatut tabligh, dalam rangka menjauhkan umat dari dakwah salafi, mereka melebeli, jangan ngaji mengsalafi, nang pengajiannya guru hibah dok. Pernah dengar kayak gitu, Bapak? Aja ngaji mengsalafi, Apalagi kalau tahu nama saya mamanya, aja ngaji kami Saiful. Majlisnya ghibah tok. Nyebut-nyebut ahlu bid'ah. Ini. Maka jawabannya adalah sesungguhnya membicarakan ahlu bid'ah itu bukan riba, tetapi menyelamatkan umat dari kesesatan bid'ah dan ahlul bid'ah. Tetapi mereka memanfaatkan yang semisal ini dilabeli dengan kalimat ghibah agar orang umum, orang awam yang jahil tidak ikut serta taklimnya kita. Bisa dipahami hadirin? Ya. Mereka pintar mengambil kesempatan dalam kesempitan. Padahal yang kita lakukan bukan ghibah. Karena definisi ghibah adalah apa? Menyebut-nyebut kejelekan orang lain yang tidak suka orang lain itu untuk disebut. Sebut dzikru akhaka bima yakrah. Kita masuk ke nomor yang pertama. Qala sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Sahih Bukhari nomor ke-4030, Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, kadzaba Sa'ad walakin hadza yawmun ya'zimu Allahu fil Ka'bata wa yawma tuksa fil Ka'batu. Rasul mengatakan, kadzaba Sa'ad, artinya telah berdusta Sa'ad. Sa'ad siapa? Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan. Sa'ad bin Ubadah. Nabi mengatakan, kadzaba Sa'ad, dengan lantang Sa'ad telah berdusta. Hari ini adalah hari di mana Allah mengagungkan Ka'bah. Hari ini di mana Ka'bah diberi kiswah. Kiswah yakni apa? Kain yang menutupi Ka'bah. Kiswah. Dikasih pakaian lah kalau bahasa kitanya. Riwayat ini terucap oleh Nabi, disebutkan di sini ada sebab terucapnya kalimat ini. Min hadithi Urwah bin Zubair. Riwayat ini dari sahabat Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Wadhalika yawma fati Makkah. Hal ini terjadi ketika penaklukan kota Mekah. Hari ditaklukannya kota Mekah. Wa indama kanatil kataib tamuru ala Abi Sufyan. Ketika itu pasukan kaum muslimin sedang memasuki kota Mekah. Setelah berhasil ditaklukkan, pasukan masuk ke kota Mekah. Di saat itu pasukannya kaum muslimin melewati seorang yang bernama Abu Sufyan. Di waktu itu dia adalah tokoh musyrikin. Abu Sufyan itu, beliau ini bukan muhajirin, bahkan beliau ini adalah musuh Nabi ketika di perang-perang yang dilakukan oleh Rasul sebelum Fathul Mekah. Ini Abu Sufyan, pimpinan perang Uhud, pimpinan perang Badar, pimpinan perang-perang yang lainnya, Abu Sufyan. Selama Nabi di kota Madinah, sebelum penaklukan kota Mekah tahun yang ke-8, penaklukan kota Mekah atau tahun ke-9 saya lupa, Abu Sufyan ini tetap dalam keadaan musyrikin. Masuk Islamnya Abu Sufyan ketika penaklukan kota Mekah. Di saat itu pasukan kaum muslimin masuk ke kota Mekah, Abu Sufyan sedang duduk atau berdiri, posisinya tidak disebutkan di sini. melintaslah di waktu itu yang namanya Sa'ad bin Ubadah. Hatta akbalat Kutaybatul Ansar wa alaihim Sa'ad bin Ubadah ma'ahur rayah. Di waktu itu Sa'ad bin Ubadah sedang memegang bendera. Bendera umbul-umbul bahasa kitanya, yang menunjukkan kemenangan di kalangan barisan kaum Ansar. Faqala Sa'ad bin Ubadah, di waktu itu Sa'ad bin Ubadah mengatakan kata-kata yang salah. Kata-kata itu berucap, ya Aba Sufyan, wahai Abu Sufyan, hari ini hari kekalahan. Al-yawm tusahl Ka'bah, hari ini hari ditaklukkannya Ka'bah. Kalimat ini yang diucapkan oleh Sa'ad bin Ubadah. Memang kenyataannya semisal itu. Kaum muslimin yang tadinya diusir dari Mekah, meninggalkan tempat kelahiran Nabi, Mekah, hijrah ke Madinah, membangun kekuatan sekian tahun, baru kemudian Allah berikan nikmat bisa menaklukkan kota Mekah. Ucapannya Sa'ad secara akal dan kebiasaan manusia mengatakan hari ini kotamu Abu Sufyan ditaklukkan. Benar gak kira-kira Pak? Ya memang benar lagi ditaklukkan Mekah itu. Yang salah adalah kalimat berikutnya. Hari ini Ka'bah ditaklukkan. Ini salah. Ketika hal ini dilaporkan oleh Abu Sufyan yang di waktu itu sudah masuk Islam. Tadi saya dengar Sa'ad bin Ubadah mengatakan Ka'bah hari ini ditaklukkan. Maka Rasul mengatakan, kadzaba Sa'ad, dusta Sa'ad. Sa'ad gak benar ucapan itu. Dia salah. Dia telah berdosa kalimatnya. Yang benar adalah hari ini Allah telah mengagungkan sebesar-besarnya Ka'bah. Jadi hari penaklukan Mekah itu adalah hari dimuliakannya Ka'bah. Kenapa? Karena dulu Ka'bah dikuasai oleh musyrikin. Sehingga perbuatan kaum musyrikin menyembah berhala di sekitar Ka'bah. Nabi mendapati 365 berhala yang beliau hancurkan dengan tombaknya beliau, berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Mereka menghina Ka'bah dengan kesyirikan. Hari ini penaklukan kota Mekah, betul penaklukan kota Mekahnya betul. Fathul Mekah bahasa Arabnya. Tetapi penaklukan Ka'bah ini salah. Bahkan hari ini Ka'bah dimuliakan dengan dikuasai oleh kaum muslimin. Ka'bah hari ini dikasih kiswah sebagai bentuk pemuliaan. Sehingga saat salah. Di sini yang menjadi ibroh. Nabi langsung membantah Sa'ad. Sa'ad sahabat atau bukan Bapak? Sahabat. Nabi tidak menghina Sa'ad, tidak menjelek-jelekkan sahabatnya, tidak. Tetapi kesalahan tersebut tetap salah. Dan Nabi yang seorang Nabi ahlul ilmi di waktu itu adalah beliau. Maka beliau pun hendak menerangkan kepada umat ucapannya Sa'ad bin Ubadah salah. Beliau ungkapkan dengan kalimat kadzaba Sa'ad, telah berbohong, telah berdusta Sa'ad. Tidak semisal yang dikatakan Sa'ad. Hari ini bahkan Allah memuliakan Ka'bah. Dan Ka'bah dimuliakan dengan dikasih pakaian kiswa. Ini contoh Nabi membicarakan kesalahan orang di depan umum. Dan ini bukan ghibah. Karena kalau ini ghibah, Nabi tidak akan melakukan. Tetapi ini bentuk peringatan membantah yang salah agar umat tidak ikut-ikutan salah. Padahal Sa'ad bukan ahl bid'ah. Lah bagaimana lagi kalau itu adalah ahlul bid'ah? Nabi lebih keras lagi tentang khawarij. Nabi begitu keras, padahal khawarijnya belum muncul. Khawarij zaman Nabi adanya cikal bakalnya Dzul Khuwaisirah, tetapi khawarijnya belum muncul. Dengan sabda Nabi, saya khruju min di hadzal rajul qaumun, akan keluar dari keturunan orang ini, yakni Dzul Khuwaisirah, kaum yang bersifat khawarij, kilabun nar, anjing-anjingnya neraka, sejelek-jelek bangkai di bawah kolong langit. Kalau aku jumpai mereka, aku akan bunuhi mereka semuanya, sebagaimana Allah membasmi kaum 'Ad. Ahlul bid'ahnya belum muncul, sudah disikat duluan oleh Nabi. Karena Nabi diberitahukan oleh Allah akan kemunculannya bid'ahnya mereka. Nabi memberikan contoh kepada kita untuk membicarakan ahlul bid'ah, kesesatan ahlul bid'ah, dalam rangka mengingatkan umat dari bahaya mereka. Ini bukan riba. Bisa dipahami hadirin? Iya. Lawong ngerti lawong, Pak? Lawong khawarijnya saja belum muncul, sudah disikat oleh Nabi. Apalagi kalau sudah muncul. Kita ini berbicara di atas podium Majlis Taklim, mimbar Jumat, atau di media cetak, majalah atau yang lainnya, berbicara tentang kebid'ahan secara umum atau kebid'ahan secara khusus per firqahnya, atau bahkan menyebut tokoh-tokoh ahlul bid'ah, itu setelah mereka muncul, setelah mereka naik di permukaan, setelah banyak korban, kita baru bicara. Jangan ketinggalan, Pak. Dongane sedurunge keton, sikat disit lah iya. Ning siapa sih ngerti, Pak? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Nabi tahu karena beliau diberitahu melalui wahyu. Sehingga lawong yang belum saja dibicarakan boleh, ketika itu adalah kesesatan bid'ah yang akan merusak umat, apalagi kesesatan yang sudah merebak dan memakan banyak korban di kalangan kaum muslimin, maka memperingatkan mereka itu adalah hal yang bukan ghibah, bahkan termasuk ibadah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Yang berikutnya, ini jamnya jam 3 sudah, Pak. Jadi kita mau stop 3 kurang 10 kebelbasan. Gimana? Ada pengumuman-pengumuman enggak? Saya pikir ada. Pasti enggak ada. Ya sudah, tambah 5 menit. Adanya jam 3 lebih 10. Insyaallah, ya. 3 lebih 10 insyaallah. Kalau enggak ya istirahat berarti. Kita tambah yang berikutnya. Ada kisah Abu Sanabil di sini. Tapi kita lewati aja, kita masuk ke yang lainnya yang lebih mudah karena panjangnya pembahasan. Hadith Anas ibn Malik radhiyallahu an yang disebutkan dalam Sahih Bukhari wa Muslim, dalam Bukhari nomor ke 1301, dalam Muslim disebutkan nomor ke 949. Hadith Anas ibn Malik, marau bi janazatin thumma marau tumuru bi ukhra fathnau alaiha syarran, faqala an-nabiyu alaihi salatu wassalam wajabat, Faqala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ma wajabat? Qala sallallahu alaihi wasallam, wa hadha uthi wa hadha athnaytum alaihi sharran fa wajabat lahu an-nar antum shuhada Allah fil ard. Hadis ini panjang, lengkapnya dalam Sahih Bukhari wa Muslim, dan juga terdapat dalam kitab Ahkamul Janais, yaitu ketika Nabi dengan para sahabat sedang berada di pinggir jalan, mar bi janazatin. Di waktu itu ada rombongan yang sedang membawa jenazah, iring-iringan orang membawa jenazah. Jenazah yang pertama dipuji-puji oleh sahabat Nabi. Orang ini masya Allah, orang ini saleh, orang ini masya Allah, dipuji-puji. Nabi mengatakan wajabat. Kalimat wajabat artinya kalau diterjemahkan ke kita wajib, begitu. Para sahabat bingung, wajib ada apa wajib? Kemudian tiba-tiba setelah itu melintas juga rombongan jenazah yang kedua. Para sahabat yang ada di sekitar Nabi mencela orang ini. Wah, orang ini, jenazah orang ini, aduh, ahlu ini, orang ini, orang ini, orang ini. Para sahabat memberikan persaksian keburukan terhadap orang ini. Rasul mengatakan juga wajabat. Kemudian Umar bertanya, Rasulullah, apa yang kau maksudkan dengan wajabat? Beliau mengatakan, orang yang pertama yang kalian puji, dia akan masuk surga. Orang yang kedua yang kalian cela, dia akan masuk neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Yang menjadi syahid adalah yang kedua. Orang ini disebut kejelekan, dicela oleh para sahabat Nabi. Hal ini tidak diingkari oleh Rasul dengan mengatakan, ih, kamu jangan ghibah. Tidak. Karena memang orang ini melakukan kemaksiatan terang-terangan, sehingga membolehkan untuk dibicarakan. Hal itu diwujudkan dengan adanya bukti, banyak orang yang tahu akan kemaksiatannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.